Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih pada bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Sekarang kita memasuki ayat yang kedua di bab ini. Setelah kita sebutkan dan dijelaskan tafsir dari ayat yang pertama, yakni Al-Isra 57, maka yang kedua dari ayat yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah adalah ayat yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Qala rahimahullah wa qawlihi, berkata penulis rahimahullah, dan firman Allah, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah atau yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakanku, yakni Allah. Karena sesungguhnya dia, yakni Allah, akan memberikan petunjuk hidayah kepadaku. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bara'um mimma ta'budun, aku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ai bari'um min jami'i ma'budatikum. Artinya, aku berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian, dari seluruh yang kalian sembah, yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani wa huwa Allahu fa huwa ma'budi wahdahu. Kecuali zat yang telah menciptakanku, yakni khalaqani, yang telah menciptakan aku, yaitu Allah, maka dialah Allah sesembahanku satu-satunya. Dialah Allah yang aku ibadahi, wahdahu satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Qala al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna global ayat ini Az-Zukhruf 26-27, annahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu wa lam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allahu fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitahukan tentang hambanya dan rasulnya serta khalilnya, kekasih yang paling dia cintai, kekasih tertinggi, kekasih Allah yang paling Allah cintai. Ini khalil adalah kekasih yang sudah sampai kepada derajat yang kecintaannya itu sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Sehingga kita artikan Khalil adalah kekasih yang paling Allah cintai. Khalil ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ayat ini Allah menjelaskan, memberitakan tentang hambanya dan rasulnya dan kekasihnya yang paling Allah cintai, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi oleh ayahnya dan kaumnya. Ayahnya Azar dan kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri, antipati, bara, membenci, dan antipati terhadap apa saja yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengecualikan kecuali zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Hanya satu yang dikecualikan oleh Nabi Ibrahim. Hanya Allah yang diibadahi oleh Nabi Ibrahim, yang tidak ada sekutu baginya. Adapun selain Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri darinya, dari segala sesuatu selain Allah yang disembah, yang diibadahi oleh ayah dan kaumnya. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari semuanya itu. Qala munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah wal bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadati. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri artinya membenci dan antipati dari yang namanya kesyirikan, membencinya, meyakininya sebagai perbuatan yang paling buruk, dosa yang paling besar. Al-bara'atu minasyirki. Makna dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari para pelakunya, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Itulah makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala an-nafyi alladhi 'abbara 'anhu al-khalilu biqoulihi innani bara'un wal itsbati alladhi 'abbara 'anhu biqoulihi illa alladhi faqarani. Maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah mencakup dua hal. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, penafian yang diungkapkan oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ucapan beliau innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Inilah yang dikatakan an-nafyu, yang sama maknanya dengan kalimat la ilaha pada kalimat la ilaha illallah. Wal isbati, dan mengandung al-itsbat, penetapan. Kalimat la ilaha illallah mengandung penafian, peniadaan yang ada pada kalimat la ilaha, yang penafian ini diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan beliau, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Dan kalimat la ilaha illallah mencakup mengandung al-itsbat, penetapan, yaitu yang ada pada kalimat illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Al-itsbat ini diungkapkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat ini dengan ucapan beliau, illallazi fatharani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini sama maknanya dengan illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah sama persis maknanya dengan kalimat innani bara'um mimma ta'buduna illallazi fatharani, sama maknanya, mengandung an-nafyu dan al-itsbat, meniadakan, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan adanya al-itsbat menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Qala ma istafadu minal ayati, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min ibadati kulli ma siwahu. Bahasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, tauhidullah. Dengan cara apa? Dengan cara memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, dan berlepas diri dari peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah, hanya memurnikan ibadah untuk Allah saja, dan membenci, berlepas diri dari peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah. Ketika seorang memiliki dua hal ini, menerapkannya dalam kehidupannya, maka dia muwahhid. Dia beribadah hanya kepada Allah, dan berlepas diri, antipati dan membenci dari peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah, maka dia muwahhid. Kalau hanya salah satunya saja, bukan orang yang bertauhid. Dia misalkan hanya beribadah kepada Allah, dan emang dia tidak beribadah kepada selain Allah, tetapi tidak bara'ah, tidak bara', tidak berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, dia membiarkannya, dia tidak membencinya, dan dia memakluminya, membebaskannya, menghormatinya dengan mengatakan masing-masing punya sesembahan, biarkan dengan sesembahannya, tidak membencinya, tidak antipati terhadap peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah, maka dia bukan muwahhid. Kenapa? Belum menerapkan, mewujudkan kalimat tauhid, belum menerapkan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau dia sama sekali tidak beribadah baik kepada Allah maupun kepada selain Allah, maka bukan orang yang bertauhid juga. Dia tidak menyerahkan ibadah kepada siapapun, ya berarti dia ateis, atau dia menyembah hawa nafsunya. Intinya harus ada dua rukun ini agar tauhidnya benar, yaitu rukun penafian al-nafyu dan rukun al-itsbat penetapan. Penafian, peniadaan, yang meniadakan segala sesembahan selain Allah dia tiadakan, dia benci, dia antipati, berlepas diri dari segala sesuatu yang dibadahi selain Allah, dan adanya al-itsbat dia menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja, dia beribadah hanya kepada Allah saja. Faedah yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin, menampakkan al-bara'ah, berlepas diri, antipati dari agamanya kaum musyrikin, yaitu apa? Kesyirikan. Harus ditampakkan, bukan hanya di dalam hati, ditampakkan dia membenci, dia antipati, berlepas diri dari kesyirikan, dari peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah, maka ditampakkan dengan sikapnya meninggalkan, menghindarkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Dia menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu berupa peribadatan kepada selain Allah. Ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Selama dia memiliki kemampuan, maka dia harus menampakkan al-bara'ah, berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Tidak cukup dengan hati, harus dengan perbuatan, dengan sikap meninggalkan, menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Yang ketiga, masyru'iyyatu at-tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya at-tabarri, berlepas diri, antipati dan benci terhadap musuh-musuh Allah. Jadi kaum musyrikin, orang-orang kafir, walaupun mereka adalah kerabatnya atau keluarga yang paling dekat seperti ayah atau anak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di ayat yang kita bahas ini, beliau terang-terangan mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Illa ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yakni Allah. Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh ayah dan kaumnya, dan juga tentunya berlepas diri dari mereka, ayah dan kaumnya, bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam ayat yang lain, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri, antipati terhadap orang-orang musyrikin, termasuk ayah beliau sendiri. Selesai faedah dari penjelasan faedah dari ayat ini. Kita lanjutkan ayat yang ketiga di bab ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, wa qawlihi taala, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Dan firman Allah taala, mereka yakni orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan ahbarnya, para ulama mereka, dan ruhbannya yakni para ahli ibadah mereka, sebagai arbaban, tuhan-tuhan selain Allah, yakni yang menentukan syariat untuk mereka. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih Ibn Maryam sebagai sesembahan selain Allah, penyembah Al-Masih bin Maryam. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu ilah saja, yakni Allah Ta'ala. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yakni Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan atau yang mereka persekutukan. At-Taubah 31. Di dalam catatan kakinya, ta'liknya, disebutkan faqad fassara hadhihi al-ayata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'Adi ibn Hatim indama dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa sami'ahu yaqra'u hadhihi al-ayata. Maka sungguh ayat ini telah ditafsirkan, yani At-Taubah 31 ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Adi bin Hatim ketika Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Adi bin Hatim mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ayat ini. Faqala Adi, maka Adi bin Hatim berkata, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasara tidak beribadah, tidak menyembah para ulama dan para ahli ibadah mereka, yakni tidak ruku, tidak sujud kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Itu yang dipahami oleh Adi bin Hatim dari ayat ini, bahwasanya mereka Yahudi dan Nasara menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah. Itu difahami oleh Adi bin Hatim menyembah dengan makna sujud dan ruku. Maka kata Adi, mereka tidak seperti itu wahai Rasulullah. Mereka tidak beribadah kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan makna menjadikan ulama dan rahib sebagai arbaban rab-rab selain Allah. Nabi mengatakan, menjelaskan kepada Adi bin Hatim, bala, tentu mereka itu beribadah kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Sesungguhnya mereka ulama dan ahli ibadah Yahudi dan Nasara telah mengharamkan atas mereka perkara yang halal. Dan ulama serta ahli ibadah Yahudi dan Nasara tersebut telah menghalalkan untuk mereka perkara yang haram. Lalu mereka Yahudi dan Nasara tersebut mengikuti ulama dan ahli ibadah mereka tadi. Maka itulah peribadatan Yahudi dan Nasara kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Akhrajahu Tirmidzi wa huwa haditsun hasan. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini adalah hadis yang hasan. Wa Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, qala Abu Umar, berkata Abu Umar, Qad dhammallahu tabaraka wa ta'ala at-taqlida fi ghairi mawdi'in min kitabihi. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mencela sikap taklid, membebek, mengikuti tanpa dalil. Allah cela sikap taklid ini pada lebih dari satu tempat di dalam kitabnya, dari kitabnya Al-Quran. Faqala, maka Allah berfirman. Ini diantara ayat yang berisi celaan sikap taklid, membebek, mengikuti tanpa dalil, tanpa tahu dalilnya. Yang penting kata fulan, kata ulama fulan, langsung diikuti, langsung dikerjakan, langsung diterima, tanpa mengecek apa dalilnya, benar enggak dalilnya, sahih tidak dalilnya, langsung diterima, langsung diamalkan. Inilah taklid al-a'ma, taklid buta yang dicela di dalam Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjadikan para ulamanya dan para ahli ibadahnya sebagai Rab-Rab selain Allah. Yani Rab dalam artian pengatur, pembuat syariat yang bisa seenaknya menghalalkan atau mengharamkan. Itu namanya Rab. Di antara mana Rab adalah At-Tadbir, Al-Mudabbir, yang mengatur, termasuk meletakkan syariat, membuat aturan, menghalalkan atau mengharamkan. Itu mana dari Ar-Rab. Di antara mana Ar-Rab. At-Taubah 31. Ruwiya an Hudzaifah wa ghairihi qala, diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dan selain beliau, qala, yang berkata, lam ya'buduhum min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasara memang tidak menyembah ulama dan ahli ibadahnya selain Allah, dalam artian tidak sujud dan tidak ruku, atau tidak menyerahkan ibadah berupa doa atau istighosah atau yang lainnya kepada ulama dan ahli ibadahnya. Tidak. Walakinnahum ahallu lahum wa harramu alaihim fattaba'uhum. Akan tetapi mereka, yakni ulama dan ahli ibadah, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka menghalalkan untuk orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mereka mengharamkan untuk orang Yahudi dan Nasara. Lalu mereka Yahudi dan Nasara mengikuti pengharaman, penghalalan dan pengharaman tersebut, yang tentunya bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau yang mereka halalkan sesuai dengan kitab yang diturunkan di tengah-tengah mereka, atau apa yang mereka haramkan sesuai dengan kitab yang diturunkan di tengah-tengah mereka, maka jelas ini perkara yang baik, yang bagus. Tetapi tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan mereka menghalalkan, maksudnya menghalalkan yang haram. Mereka mengharamkan, maksudnya mengharamkan yang halal untuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Lalu Yahudi dan Nasara tersebut mengikuti apa yang telah difatwakan, yang dikatakan oleh ulama dan ahli ibadah mereka. Maka ini dikatakan telah menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut sebagai Rab selain Allah. Ini pengatur, pembuat syariat. Inilah yang namanya kesyirikan. Ketika seseorang menjadikan selain Allah sebagai pengatur, peletak, pembuat syariat, dia meyakini orang ini berhak untuk membuat syariat, menghalalkan atau mengharamkan, maka perbuatan ini adalah kesyirikan, syirik besar yang menjadikan dia musyrik, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Wa qala Adi ibn Hatim, dan berkata Adi bin Hatim, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fi unuqi salibun, dalam keadaan di leherku ada salib. Faqala, maka Nabi berkata, ya Adi, alqi hadzal wathana min unuqika, wahai Adi, lemparkan berhala ini, salib ini dari lehermu. Wantahaitu ilaihi, dan aku sampai ke hadapan beliau. Wa huwa yaqra'u surata bara'ah, dan padaan Nabi sedang membaca surat al-bara'ah, yani at-taubah. Hatta ata'ala hadhil ayah, sehingga sampai Nabi membaca ayat ini, sehingga sampai Nabi itu membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka Yahudi dan Nasara menjadikan para ulamanya dan para ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah. Qala faqultu, maka aku berkata, kata Adi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaban, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami, yani dulu ketika Adi masih ahlu kitab, ketika itu di saat Adi datang ke Nabi sudah masuk Islam, maka yang dimaksud oleh Adi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami, yani dahulu ketika belum masuk Islam, lam nattakhidhum arbaban, kami yani orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai rab-rab, yani tidak sujud, tidak ruku, tidak menyerahkan ibadah kepada mereka. Qala, ini bagaimana maksudnya ayat ini? Maksudnya seperti itu. Qala bala, maka Nabi menjelaskan, tentu mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah. Alaysa yuhilluna lakum ma hurrim 'alaikum fatuhillunahu, bukankah ulama dan ahli ibadah kalian telah menghalalkan untuk kalian apa yang telah diharamkan atas kalian, lalu kalian juga menghalalkannya? Wa yuharrimuna 'alaikum ma uhilla lakum fatuharrimunahu, dan bukankah mereka yakni para ulama dan ahli ibadah kalian telah mengharamkan atas kalian apa yang telah dihalalkan untuk kalian, lalu kalian juga mengharamkannya? Faqultu bala, maka aku berkata, tentu, yakni benar demikian keadaannya wahai Rasul. Qala fatilka ibadatuhum, maka Nabi mengatakan, maka itulah ibadah kalian, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara kepada mereka, ulama dan ahli ibadah mereka, yaitu ketika mereka menghalalkan untuk kalian wahai Yahudi dan Nasara apa yang telah diharamkan atas kalian, lalu kalian ikut menghalalkannya, dan sebaliknya mereka telah mengharamkan atas kalian apa yang telah dihalalkan untuk kalian, lalu kalian juga ikut mengharapkannya, maka itulah bentuk peribadatan kepada mereka, ulama dan para ahli ibadah kalian tersebut. Qultu al-hadithu, aku katakan al-hadith fil musnad wa tirmidhi mutawwalan, disebutkan di dalam kitab al-musnad dan tirmidhi secara panjang lebar. Wa qala abul bakhtari fi qawlihi azza wa jal, dan berkata Abu al-Bakhtari pada firman Allah azza wa jal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, qala ama innahum law amaruhum ay ya'buduhum min dunillahi ma ata'uhum, yani kata Abu al-Bakhtari, ketahuilah bahasanya mereka, sehingga mereka Yahudi dan Nasara, apabila diperintahkan untuk menyembah ulama dan ahli ibadah mereka selain Allah, niscaya mereka tidak akan mentaatinya. Tetapi ketika ulama dan ahli ibadahnya memerintahkan mereka, lalu mereka menjadikan apa yang Allah halalkan menjadi haram dan sebaliknya yang Allah haramkan menjadi halal, lalu mereka pun mentaatinya. Maka itulah yang dikatakan ar-rububiyah. Jadi maksudnya mereka mentaati dalam masalah pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.